خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.